بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله ketika kita berbicara tentang dakwah salaf atau dakwah al-haq dan berbagai macam rintangan yang menghadangnya, tentunya semua ini mengingatkan kita kepada permasalahan yang memang telah ada semenjak lama, bahkan semenjak diciptakannya manusia pertama Adam alaihissalam, yaitu peperangan dan permusuhan antara al-haq dan al-batil. Allah telah peringatkan kepada hambanya Adam dan istrinya, wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Di Al-A'raf, bukankah aku telah katakan kepada kalian berdua bahwa syaitan bagi kalian berdua adalah musuh yang sangat nyata-nyata permusuhannya. Dan kepada segenap mukminin Allah ingatkan pula, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Syaitan bagi kalian musuh, maka jadikan dia sebagai musuh bagi kalian, musuh yang tidak akan ada henti-hentinya terus menyalurkan permusuhannya kepada mukminin. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia berdakwah, syaitan menyeru golongan dia untuk menjadi penghuni neraka as-sa'ir. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Maka perlawanan dan permusuhan antara hak dan batil qadim, memang ada semenjak lama dan terus berlanjut. Para anbiya wal mursalin alaihimussalam yang Allah utus selalu saja dihadang oleh musuh-musuhnya yang mendustakan, yang mencela mereka, bahkan memusuhi, menyakiti dan membunuh mereka, membunuh sebagian dari mereka. Demikian yang melanjutkan dakwah para anbiya akan selalu mendapati permusuhan dan pertentangan, seperti Waraqah ibn Naufal yang menyampaikan kepada Rasul SAW ketika Rasul tanya, awa mukhrijiyahum, apa Quraisy akan mengeluarkan aku dari Mekah, akan mengusir aku? Maka beliau pun sampaikan kepada Rasulullah SAW saat itu, ma ja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Setiap orang yang datang membawa seperti yang kamu bawa, mendakwakan seperti yang kamu dakwahkan, pasti dia akan dimusuhi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja ahlul haq memiliki keutamaan dibanding lawan-lawannya yang merintangi dan menghalangi jalan dakwah mereka. Kata As-Safadi rahimahullah, ketika Allah katakan dalam Quran, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin, dan kami dan kalian kaum para nabi itu di atas hidayah atau di atas kesesatan yang nyata. Tentunya ini yang dimaksud inna ala hudan wa iyyakum fi dhalalin mubin, makna ayat demikian, bahwa kami para nabi dan yang bersamanya dan yang mengikuti mereka dari generasi ke generasi, la ala hudan, di atas hidayah. Adapun musuh dan lawan-lawan mereka, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kata As-Safadi, ayat ketika sebutkan tentang hidayah, mereka yang di atas hidayah, para anbiya dan yang mengikuti mereka, Allah sebutkan dengan ala, ala huda, di atas hidayah. Ketika musuh-musuh mereka yang menentang dakwahnya dalam kesesatan, Allah katakan fi dhalalin mubin, pada kesesatan yang nyata. Hal itu kata As-Safadi karena sahibul haq, sahibul huda, yang punya al-haq, yang di atas al-haq, di atas hidayah, dia itu tinggi di atas yang lainnya, ala, mulia di atas yang lain, di atas hidayah. Ibarat kalau itu duel atau perang, dia di atas kuda, gagah, perkasa, dia yang atur, dia yang kendalikan kemana dan bagaimana jalannya. Adapun sahibul batil, orang yang dalam kebatilan dan kesesatannya, fi dhalalin mubin, fi menunjukkan di dalam, artinya dia ibarat orang yang tenggelam, layaknya orang yang gak bisa berenang di air misalnya, tenggelam, kepalanya pun tidak mampu silau, masya Allah. Kepalanya pun tidak mampu untuk dia angkat, tidak bisa dia menampakkan kepalanya. Bagi yang di atas al-haq, gagah perkasa, menawan di atas kudanya, ala huda. Tapi lihat ketika itu dalam kesesatan, fi dhalalin mubin, tenggelam dia dalam kesesatannya. enggak bisa menengadahkan kepalanya untuk angkat menunjukkan dirinya terhina, rendah, malu, aib, dikucilkan, ditinggalkan, tidak diinginkan oleh orang, sehingga tidak tahu pula kemana arah arus akan membawa dia. Layaknya orang tenggelam, waliyadzubillah, di sungai atau apa banjir misalnya, dia enggak tahu sudah kemana air ini arus membawa dia. Seperti itulah ahlul batil. Enggak jelas arahnya dan kemana dan bersama siapa. Fakada. Hikmah kemuliaan yang Allah berikan kepada ar-rusul wa atba'ur rusul, para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, perlu kita fahami pula bahwa Allah menciptakan makhluknya, kita semua dan manusia, alal fitrah. Ar-Rum 30 Allah sebutkan, fitratullah allati fataran nasa alaiha. Fitrah Allah yang Allah jadikan umatnya di atas fitrah itu. Dan termasuk fitrah Allah adalah mahabbatul haq, mencintai al-haq, menyenangi al-haq, mencari al-haq, sehingga begitu mereka dapati akan mereka pegang erat-erat, mereka pertahankan. Itu fitrah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal qalb khalq yuhibbul haq wa yuriduhu wa yatlubuh. Qalbu itu makhluk ciptaan Allah, qalbu manusia, tabiatnya mencintai al-haq, mencarinya dan menginginkan al-haq itu, fitrah. Wal-haq mahbub fil fitrah, maka al-haq itu sangat dicintai oleh fitrahnya manusia. Wa huwa ahabbu ilaiha wa ajallu fiha, maka itu yang paling dicintai, paling diagungkan. Wa aladzu indaha minal batil, dan lebih lezat al-haq, lebih nikmat dari batil. Alladzi la haqiqata lah, yang pada hakikatnya sia-sia dan tidak ada makna kebatilan itu. Fa innal fitra la tuhibbu dzalik, dan fitrah orang yang masih suci tidak akan senang dengan yang batil. Tidak akan mencari dan tidak akan menyenangi yang menentang dan menyalahi al-haq. Demikian jiwa manusia, fitrahnya, ma'rifatul haq wa hubbul haq, ingin tahu, ingin mengerti al-haq, itu yang dia cari, itu yang dia cintai. Allah sebutkan tentang Musa alaihissalam dalam Thaha 50, Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, lalu Rabb kami pula yang memberi mereka hidayah. Oleh sebab itu terkait makna ini Rasul sebutkan, al-ithm ma'haka fi nafsik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dosa itu yang bergejolak dalam dadamu, kamu enggak tenang dan kamu tidak ingin diketahui orang. Cenderung disembunyikan dan ditutup-tutupi, malu bagi orang yang fitrahnya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah muliakan orang yang beriman dengan fitrah yang Allah jadikan di dalam diri mereka, dalam kalbunya. Dan tidak akan sama orang yang di atas hujjah dengan orang yang di atas syubhat. Allah sebutkan dalam Hud 17, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu syahidun minhu, apakah orang yang di atas bayyinah, kejelasan, hujjah dari Rabbnya, dan diikuti lagi dengan saksi, dikuatkan lagi dengan saksi darinya. Adapun al-bayyinah itu wahyu, nas Quran dan hadis Rasul SAW. Adapun saksi darinya yang memperkuat itu adalah fitrahnya yang masih mustaqim. Fitrah yang masih mustaqimah, sesuai dengan hujjah dan bayyinah yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kata Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, fa inna 'alal haqqi nuran. Sungguh di atas hidayah atau di atas al-haq itu ada cahaya. Orang yang bersamanya al-haq, bersamanya hujjah, ada cahaya, tampak jelas. Tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan, tidak ada syubhat padanya. Enggak akan bimbang. Makanya ketika Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala an mendatangi Rasulullah SAW, dan awal dia melihat Rasulullah SAW, ia katakan, falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Begitu aku lihat wajah Rasul SAW, aku ketahui ini wajah bukan wajah pendusta. Terlihat siapa yang kadzdzab, siapa yang batil, siapa yang bersamanya al-haq, siapa yang orang pun ngelihat tampak. Hadza sahibul haq, hadza sahibul batil. Yang al-haq bercahaya. Hatta orangnya hitam seperti apa? Alaihi nur. Cerah. Adapun sahibul batil gelap wajahnya. Walaupun orangnya putih seperti apa? Zulm. Itu yang ada dalam pada wajahnya. Abdullah bin Salam, dia ulama Yahud tahu tentunya. Dan awal belum apa-apa, belum dia dengar, belum ini. Melihat wajah Rasul, dia sudah tahu ini tidak mungkin pendusta. Karena isu yang digemborkan Quraisy tentunya Muhammad pendusta, penyihir, begini, begini. Begitu dia lihat, tidak mungkin ini orang pendusta. Radiyallahu ta'ala an. Hikmah Allah, atau Allah dengan hikmahnya, Allah dengan hikmahnya memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki, dan tersesat orang yang tersesat dengan kehendak Allah pula. Setelah hujjah disampaikan, setelah al-bayyinah, keterangan dan penjelasan telah dipaparkan kepada mereka semua, maka kewajiban setiap hamba untuk menjaga fitrahnya yang Allah berikan padanya. Kewajiban mereka untuk menjauh dan menghindar dari berbagai sebab yang akan menghalangi mereka dari al-haq. Kewajiban mereka untuk menghindar, menjauh dari segala sebab yang akan menyelewengkan mereka dari hujjah, dari al-haq. Segala sesuatu yang merintangi dan menghalangi al-haq ini harus mereka jauhi, harus mereka buang jauh-jauh bila mereka ingin selamat dunia dan akhiratnya. Seperti kamu lihat, orang kalau bersalah, fitrah Allah subhanallah, tahu dia merasa salah, melakukan kekeliruan, kecurangan yang batil dan semisalnya, kedustaan, dia gelisah, malu untuk bertemu orang. Bertemu kamu juga mungkin gak bisa dia bertatapan wajah layaknya orang yang tidak punya salah. Kemudian bisa lapang dada dengan senang hati, canda misalnya. Gak bisa dia. Malu, dia merasa punya ada yang batil. Makanya segala sesuatu yang menjadi rintangan dari al-haq yang bisa membelokkan dan menyeret orang kepada dolal, kesesatan, yang akan menenggelamkan dia dalam kesesatan itu, fi dolalin mubin, harus dia tinggalkan jauh-jauh. Tentunya yang pertama menuntut dia untuk tahu apa saja rintangan-rintangan itu sehingga dia bisa terhindar darinya. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqi min hadzal bab. Kamu kenali kejelekan bukan untuk niat jelek, tetapi agar kamu terhindar, agar kamu selamat darinya. Maka dari kenikmatan, bahkan termasuk kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, kalau si hamba mencari al-haq, mencintainya, memprioritaskannya di atas segala-galanya, itu yang dia amalkan, itu yang dia dakwahkan, dan itu yang dia pegang erat-erat, dia pertahankan sampai ajalnya menjemput. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, afdhalu ni'amillah 'alal 'abd an yutabbi'ahu 'alal 'adl wa habba wa hubbihi wa 'alal haqqi wa itharihi. Seafdal-afdalnya kenikmatan Allah kepada seorang hamba dijadikan tabiatnya, watak dan bawaan dia untuk selalu adil dan mencintai keadilan itu, untuk bersama al-haq dan memprioritaskan al-haq itu dari segala-galanya. Kalau kamu tahu itu ada pada dirimu, usykurillah, bersyukurlah kepada Allah. Allah yang berikan itu padamu, taufik. Dan itu kenikmatan besar. Karena nyatanya enggak semua orang memilikinya. Banyak orang tahu al-haq. Banyak orang dengar, baca, sampai kepadanya. Tapi untuk kemudian itu yang dia pegangi, itu yang dia pertahankan, dia perjuangkan, itu yang dia cintai, dia utamakan, enggak semuanya. Kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, semakna dengan apa yang dikatakan Ibnu Hazm, al-kamal al-insani madaruhu ala aslain. Kesempurnaan manusia muaranya, poros asnya pada dua perkara. Ma'rifatul haq minal batil. Ilmu mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang bertentangan dengannya. Satu. Yang kedua, itharul haq alal batil. Dia lebih mengutamakan al-haq itu dari yang batil. Itu yang dia cintai, itu yang dia amalkan, itu yang dia dakwahkan, itu yang dia pegang teguh. Dua perkara ini. Kata beliau, tafawut manazilul khalq indallah, dan perbedaan yang membuat orang beda di sisi Allah. Yang satu lebih mulia di sisi Allah, yang satu di bawahnya, yang satu lebih rendah lagi, yang satu lebih tinggi lagi, yang membedakan derajat mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah di dunia dan di akhirat kelak, kembalinya kepada dua ini tadi. Sejauh mana mereka mengerti al-haq dari yang batil, sejauh mana mereka memprioritaskan al-haq itu, dia cintai, dia cari, dia pegangi. Ini yang membedakan orang derajatnya jadi berbeda satu dengan yang lain di sisi Allah, di dunianya juga di akhiratnya terkait ini. Dalam surat 45 Allah sebutkan, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba kami Ibrahim, Ishaq, Ya'qub alaihimussalam, ulil aidi yang punya kekuatan, wal absar dan pandangan. Yang dimaksud dengan kekuatan di dalam ayat, kekuatan untuk menjalankan al-haq, untuk mengamalkannya, mendakwahkan. Wal absar, pandangan yang dimaksud basair fiddin, pandangan dalam al-haq, artinya ilmu mereka tentang al-haq, faham, berilmu tentang al-haq, sehingga sempurna keilmuannya tentang al-haq, absar, sempurna pula pengamalannya, pelaksanaannya. Di situ akan terlihat siapa yang jujur, siapa yang dusta dalam pelaksanaan al-haq bagaimana. ID. Dan kedua-duanya Allah puji para nabinya karenanya. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Bukan hanya ilmu yang mereka punya, absar, tapi juga aidi, kekuatannya, kegigihannya, perjuangannya dalam mempertahankan al-haq ini. Betul-betul itu yang dia amalkan, walaupun berbagai macam rintangan dan permusuhan dari kaumnya. Alaihimussalatu wassalam. Maka termasuk dari sebab yang membuat seorang mukmin semakin mencintai dan memegang, mempertahankan al-haq adalah mengenali segala yang menjadi penghalang dan rintangan dari al-haq ini, dari dakwah al-haq. Yang rintangan-rintangan itu semua banyak tentunya, beberapa, cuman induknya kembali kepada tiga permasalahan, tiga induk semang yang darinya lahir dan menetas sekian banyak bentuk rintangan dan penghalang-penghalang al-haq. Yang pertama, su'ul qasd, buruknya niat. jeleknya tujuan, dan Allah Maha tahu apa yang dibalik dada setiap hambanya. Yang kedua, al-jahl, kejahilan. Yang ketiga, az-zulm, kezoliman, baik itu pada dirinya ataupun kepada orang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama dari rintangan-rintangan penghalang al-haq adalah jahl, kejahilan. Padahal al-haq itu wadih, bayyin, jelas dan gampang, mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dipermudah oleh Allah. Dipermudah lafaz-lafaznya ayat Qur'an. Dipermudah bacaannya, dipermudah maknanya untuk dipahami, dipelajari. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Di antara keduanya ada yang masih syubhat samar tentang halal dan haramnya, dan itu tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka batil tidak akan laku, tidak akan diterima kecuali di kalangan orang yang tidak punya ilmu. Tidak ada perhatiannya terhadap syariat dari Al-Quran maupun sunnah dan penjelasan a'immah, para ulama, ulama us-sunnah. Jauh dari itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, innama ja'a khilafu man khalaf liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan itu datang dari orang-orang yang menyelisih al-haq karena keminiman ilmu mereka tentang apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Jahl, karena kejahilanlah orang menyelisih, karena kejahilan orang menentang, menolak dan menyalahi al-haq. Kata Syekhul Islam rahimahullah, al-haq ya'rifuhu kullu ahad. Al-haq itu diketahui oleh setiap orang. Fa innal haq alladhi ba'athallahu bihi ar-rusul la yashtabi bighairihi 'alal 'arif. Al-haq yang diutus dengannya diutus para rasul, tidak akan tersamarkan bagi orang yang berilmu. Tahu mereka. Kama la yashtabihu adh-dhahabul khalis bil maghshush 'ala an-naqib. Sebagaimana emas murni atau tidak yang campuran bisa diketahui oleh ahli emas, enggak akan tertipu dia. Kelihatan, oh, ini emas murni. Belum juga dia uji dengan air keras atau apa, dari ngelihatnya sudah ketahuan. Sesuatu yang enggak bisa disembunyikan, ini emas campuran, ini emas murahan, ini emas begini. Jelasnya makna dari al-haq yang Allah dan Rasul ajarkan kepada umat ini, makanya al-haq kata Syekhul Islam tidaklah tersia-siakan kecuali di antara para juhal. Akhirnya tersia-siakan, hilang. Enggak mereka ketahui. Juhal ummiyin atau muharrifin lil kalim. Di kalangan orang-orang yang menyelewengkan, mentakwil-takwilkan dengan kejahilan, yang pada mereka memang ada cabang kemunafikannya. Semakna dengan itu Asy-Syaukani rahimahullah menyatakan kecenderungan orang mengikuti yang batil atau pendapat-pendapat yang batil itu bukan sifatnya ahlul haq yang paham ilmu, yang tajam kecerdasannya. Itu hanya ada pada orang yang tidak punya ilmu dan tidak cerdas untuk memahami al-haq. Ini orang-orang jahil yang tidak mempersenjatai dirinya dengan ilmu. Bahkan kata beliau, madhab Rafidhah yang sehina itu, serendah itu, yang dibuat, direkayasa oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, menjadi laris, diterima dan diikuti oleh beberapa banyak orang, ya juga karena kejahilan. Padahal jelas hinanya dan batilnya, tapi lihat kejahilan. Tidak bisa memilah mana yang hina, mana yang batil, mana yang hak, mana yang mulia. Makanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi alaih, sebab penghalang dari kebenaran itu banyak sekali. Di antaranya adalah kejahilan tentang syariat, tentang ilmu syar'i. Dan sebab ini yang mendominasi, menguasai hampir mayoritas orang. Karena memang orang kalau sudah jahil tentang sesuatu akan memusuhinya dan memusuhi orang-orangnya, karena dia gak paham. Padahal itu yang akan menyelamatkan dia, itu yang bermanfaat buat dia. Tapi karena jahil, dia lawan, dia tentang, dia musuhi. Jahil. Yang jahil tentang sesuatu pasti akan menolaknya. Dia jahil. Yang jahil tentang sesuatu akan memusuhinya dan akan dia musuhi. Dia tentang, dia lawan dengan sekuat tenaga, dengan segala macam cara orang-orang yang mengajak dan menyuruh dia kepada al-haq itu. Kejahilan. Selalu itu atau itu yang mayoritas pada kebanyakan manusia. Orang yang kemudian malas, tidak bersungguh-sungguh untuk mengangkat kejahilan ini dari dirinya, maka tidak akan diterima uzurnya sebagai orang jahil. Gak akan diterima, dia akan berkata, ya ma'zur, saya ma'zur karena saya jahil, saya gak ngerti. Sementara dia malas dan menyia-nyiakan waktu dan kesempatannya untuk membuang kejahilan dirinya dan menggantikannya dengan ilmu. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin sebutkan orang terkadang enggak dikasih udzur karena kejahilannya. Jika dia itu sebenarnya bisa dan mungkin baginya untuk belajar, untuk tanya. Tetapi dia gak mau lakukan. Ada kesempatan, ada majelis ilmu, ada alim, ada bisa terbuka peluang. Tapi dia menyia-nyiakan, gak mau. Tafrid, taksir, yukasir. Maka gak bisa kemudian dia cari udzur sebagai orang jahil kalau kondisinya seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua adalah anggapan sebagian orang bahwasanya al-haq itu samar, sulit, rumit. Sehingga dia pesimis terlebih dahulu untuk mau bertanya, untuk mempelajarinya, karena asumsi bahwa al-haq rumit, sulit, gak jelas. Kalau syubhatnya sebagian orang akan mengatakan, wis saya tak tawakuf sudah, gak jelas seperti apa permasalahannya, milih tawakuf aja. Ini menjadi penghalang, menjadi rintangan orang untuk mengikuti al-haq. Bagaimana diharapkan dia akan mencintai al-haq itu dan mempertahankannya dari awal dia tidak ada kesungguh-sungguhan untuk mengetahui mana yang hak. Dalam permasalahan ini, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, al-wuquf 'alal haqq wal-ittila' 'ala ma syara'ahu Allah, untuk mengenali al-haq, tahu al-haq, mempelajari apa yang Allah syariatkan kepada hambanya, qad sahalahu Allah 'alal mutaakhirin, Allah permudah bagi umat-umat yang belakangan ini, wa yassarahu 'ala wajhi la yahtajuna fihi minal 'inaya wat ta'ab illa ba'dha ma kana yahtajuhu min qablihim. Tidak butuh, yang ini dipermudah oleh Allah sehingga mereka enggak membutuhkan perhatian dan perjuangan seperti yang dilakukan oleh generasi-generasi pertama, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Kadang harus rehlah jauh, kita tahu, dari negeri satu ke negeri lain untuk mencari al-haq dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas apa adanya. Itu di zaman itu. Bagi yang belakangan, Imam Syaukani katakan sangat dipermudah oleh Allah. Sarana begitu banyaknya dipermudah sehingga gampang, mudah untuk orang mengenali al-haq, untuk belajar, untuk tahu dan bertanya. Tetapi justru, kata Syaukani masih, mudahnya al-haq ini, banyaknya sarana dan prasarana, banyaknya wasilah, malah membuat banyak orang malas untuk belajar, untuk tahu, untuk mereka sampai kepada al-haq. Nggak mau. Makanya kata Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi, rubba taisir jalabat ta'sir. Terkadang kemudahan itu membawa kesulitan malah. Yang mudah malah bikin sulit dari sisi orangnya. Nah sekarang kitab aja di depan mata, sekian ribu, sekian juta hadis, kamu tinggal buka. Bahkan mungkin kalau masih malas nyari-nyari, Di hadis mana sih ini? Harus buka-buka fahrisnya, nyari mu'jamnya dulu ini. Males, ada komputer. Tinggal pencet, tet, keluar. Semudah itu. Tapi justru kenyataannya semakin orang malas. Dulu gak ada kemudahan-kemudahan semacam ini. Mau cari hadis, jalan dulu dari negeri satu ke negeri lain. Tapi lihat semangat mereka untuk mencari al-haq sungguh-sungguh. Maka syubhat bahwa al-haq itu rumit, sulit, enggak bisa saya pelajari, berat, samar bagi saya, enggak jelas ini itu. Ini merupakan syubhat syaitaniyah. Subhat syaitan, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, raddu syubha allati wada'aha syaitan fi tarkil Quran was sunnah. Bantahan terhadap syubhat yang dibuat syaitan untuk orang meninggalkan Quran dan sunnah. Wattiba'il ara wal ahwa'il mutafarriqal mukhtalifah, agar orang malah mengikuti madhab pendapat orang-orang belakangan. Wahiya annal Qur'an la wassunnah la ya'rifuhuma illal mujtahid mutlaq. Syubhat syaitan ini dikatakan olehnya bahwa adapun Quran dan sunnah hanya difahami, tidak akan ada yang mengerti kecuali seorang mujtahid yang mutlak, yang syaratnya begini, begini, begini, begini. Kamu gak akan bisa mempelajari Quran. Kamu gak akan bisa mengerti. Gak boleh masuk langsung. Terima saja matengan dari orang. Apa yang dikatakan imam ini, terima. Digambarkan Quran itu berat, rumit, sulit, begini, begini, hadis pun ini itu. Yang diinginkan agar ini disisihkan, terhalang orang dari al-haq. Sebagai gantinya orang mengikuti pendapat-pendapat mutaakhirin, orang-orang yang belakangan. Mereka sebutkan syarat-syarat mujtahid harus begini, harus begitu. Yang itu semua bahkan kata Syekh Muhammad tidak terpenuhi bahkan pada Abu Bakar As-Siddiq sekalipun. Sengaja dibuat untuk menghalangi orang dari nususul Quran dan sunnah. Padahal Allah permudah Al-Quran, Allah permudah syariatnya. Kata Imam Amir As-San'ani rahimahullah, mereka menjadikan atau menggambarkan al-haq itu sulit, berat, rumit, sehingga untuk nggak mungkin, sehingga nggak mungkin orang bisa menyentuh al-haq untuk bisa sampai faham al-haq itu ibarat para bidadari yang di surga yang lam yatmithunna insun qablahum wala jan, enggak akan bisa disentuh oleh manusia ataupun jin selain suaminya. Artinya seakan-akan al-haq itu enggak mungkin bisa kamu sampai padanya, enggak mungkin bisa kamu pelajari. Dihalangi orang dari Quran, dari sunnah, yang itu sumber utama al-haq. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Perkara yang ketiga, anggapan bahwa orang yang batil, sahibul batil, muhiq, dianggap merekalah yang di atas hak, merekalah yang benar. Dan seperti itulah, atau karena sebab itulah khawarij tersesat dari jalan hidayah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, yang pertama tersesat dalam hal ini khawarij. Kaum khawarij yang menganggap diri mereka yang alal haq. Merekalah yang lebih cemburu kepada syariat. Mereka anggap merekalah yang benar-benar berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah, mengamalkan sempurna begini. Adapun para sahabat dianggap mereka yang justru batil. Anggapan khawarij. Sehingga tentunya yang demikian menghalangi mereka untuk mau menerima al-haq. Bagaimana mau menerima, yakin dirinya benar. Dunia yang nyampaikan dia anggap batil. Bagaimana dia bisa dia terima apa yang disampaikan olehnya. Illa masya Allah. Kecuali jika memang itu dikehendaki oleh Allah SWT. Tapi secara umum, ya berat. Dirinya merasa alal haq, padahal dia batil. Yang alal haq dia anggap itu alal batil. Berbeda tolak ukur dan timbangannya. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ahlul maksiyah, bahkan ahlul bid'ah. Mereka yang lebih ngerti syariat, lebih adil, dan seterusnya. Sebab ini yang menghalangi banyak ahlul batil, kata Syekhul Islam, menghalangi ahlul batil karena anggapan mereka adalah muhiq, mereka yang benar, mereka ahlullah, mereka lah orang-orang Allah, orang-orangnya Allah, golongan Allah, atau para wali Allah. Padahal mereka pada hakikatnya musuh-musuh Allah. Mereka di atas batil. Seperti itu Yahudi dan Nasara tersesat dari kebenaran. Diserupai oleh orang-orang yang seperti mereka. Firman Allah terkait Yahud dan Nasara, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Mereka berkata, Yahud, Nasara, enggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Padahal alal batil. Tapi anggapannya dan yakinnya surga hanya untuk kami. Syuf. Itu angan-angan mereka. Berikan bukti kalian jika kalian jujur. Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Justru orang yang berserah diri, menyerahkan wajahnya untuk Allah dan dia berbuat ihsan, baginya pahalanya di sisi Allah dan dia tidak akan takut, tidak akan pula dia bersedih. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai wa hum yatlunal kitab. Yahud berkata Nasara itu enggak ada apa-apanya. Nasara pun sama mengatakan Yahudi itu yang enggak ada apa-apanya. Padahal mereka baca kitab yang Allah turunkan padanya. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qaulihim. Itu ucapan orang yang tidak berilmu, sama seperti ucapan mereka. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah yang akan menghukumi di yaumul qiyamah perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Yahud Nasara berkata, kami ini anak-anak Allah. Kami ini orang pilihan Allah yang dicintai olehnya atas kekufurannya. Memusuhi para nabi alaihimussalam, mereka perangi, mereka benci, mereka bunuh. Tapi lihat anggapannya, kita anak-anak Allah, kita kekasih-kekasih Allah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan kepada mereka, kalau kalian kekasih Allah, anak-anak Allah, kenapa Allah adab kalian karena dosa kalian? Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian manusia seperti yang lain yang Allah ciptakan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni yang Allah kehendaki, Allah adab yang Allah kehendaki. Al-ayah di Al-Ma'idah 18. Persis seperti ungkapan Yahudi dan ungkapan Nasara, menganggap orang yang di atas batil, mereka lah yang alal haq. Bayangkan sampai menganggap dirinya anak Allah dan kekasih Allah. Padahal seperti itu perbuatan mereka. Para nabi, para rasul, utusan Allah dan yang mentaati mereka, mereka anggap musuh-musuh Allah. Yang mendakwakan mereka, ngajari mereka syariat agama mereka, mereka musuh ya bisa-bisan. Mereka kejar, mereka bunuh, mereka siksa. Padahal mereka yang alal haq. Menjadi rintangan besar ketika syaitan merancuhkan kepada mereka bahwa justru yang batil itulah yang hak, dan yang hak itu batil. Ketika Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan biografi Abu Hayyan At-Tauhidi yang batil dan sesat, almarhum, salah satu yang disebutkan Dhahabi, pernyataan Abu Hayyan, "An-nas madau tahta tawahum." Orang ini, banyak manusia ini, kata Abu Hayyan, berjalan di atas keraguan, enggak jelas, waham. "Yadhunnun annal haqqa ma'ahum." Mereka mengira kebenaran bersama mereka. Tawahum. Samar. Mereka mengira mereka yang alal haq. Mereka yang benar. Selain mereka salah. Batil. Walakinnal haqqa wara'ahum. Padahal al-haq jauh dari mereka. Lihat. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengomentari omongan Abu Hayyan. "Wa anta hamilu liwa'ihim." Dan kamu pembawa benderanya mereka ini. Karena dia termasuk seperti mereka. Dia sendiri batil menganggap orang dalam kebatilan. Dia sendiri menganggap orang salah semuanya. Dia yang alal haq. Dengan dalil apa? Hujah apa yang dia punya? Kemudian lihat para ulama, masyayikh ar-rasikhun, para ulama yang mumpuni, matang dalam ilmu, tua dalam ilmu, kibar, seperti apa mereka? Yang menganggap yang batil itu hak, bersama siapa dia? Ulama siapa yang bersama dia? Masyayikh siapa yang bersama dia? Sementara kamu lihat yang dituduh batil, mubtil, yang dituduh salah dan keliru, berjalan bersama para ulamanya. Berjalan bersama para masyaikhnya dengan fatwa, nasihat, bimbingan ulama. Rintangan besar, penghalang besar untuk orang mau tunduk kepada al-haq dan mengikutinya ketika jungkir balik hukum dan penilaiannya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Ini sebab ketiga yang menghalangi orang dari ma'rifatul haq, untuk tahu dan mengerti al-haq. Untuk bisa mengutamakan al-haq itu di atas segala-galanya. Sebab yang keempat, sebagian orang terjatuh dalam batil karena kurang atau bahkan tidak ada kesungguh-sungguhan untuk mengenali yang hak. Kata Siddiq Hasan Khan rahimahullah, innama ya'riful haq man jama'a khamsata awsaf. Orang akan tahu al-haq kalau lima perkara ini ada padanya. A'zamuhal ikhlas, keikhlasan, ini paling besar, paling penting. Dia hanya mengharap wajah Allah, dia hanya mengharap ridha Allah semata, agar itu yang menyelamatkan dia dunia dan akhiratnya. Yang kedua, al-fahm, pemahaman yang baik. Wal-insaf, yang ketiga, insaf, objektif. Tajarrud, hanya untuk al-haq. Kalaupun itu menyalahi siapapun, al-haq itu lebih yang dia utamakan. Yang keempat, kata Siddiq Hasan Khan, ini yang paling jarang didapati orang, yaitu al-hirs ala ma'rifatil haq, antusias, kesungguh-sungguhannya untuk mengetahui al-haq kurang, gak semangat, gak sungguh-sungguh. Dan yang kelima, syiddatud da'wah ila dhalik, bersungguh-sungguh berdakwah, mengajarkan dan menyampaikan al-haq itu kepada yang lainnya. Disebutkan pula oleh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah, Syekh Al-Muallimi, orang yang alim, ar-rasikh, jika dia dapat ilmu, al-ilmu syafi, dalam permasalahan apapun, lazimaha, sudah itu yang dia pegangi. Walam yubali bima qad yushakkaku fiha, dan dia enggak peduli sekian banyak orang mau bikin dia ragu, mau bikin dia oleng, tidak akan bergeser dia dari tempatnya ketika dia sudah mendapati al-haq tersebut. Bal imma an yu'ridha an tilkal musyakkikat wa imma an yata'ammalaha fi dho'i ma qad thabat. Imma, yang pertama, dia tinggalkan semua yang meragukan itu, atau dia hadapkan syubhat-syubhat itu dengan ilmu yang telah dia ketahui, diadu. Yang dia tahu ini sebagai pegangan, dan akan tampak dari situ, akan nyata segala yang berbeda dan menyalahi al-haq yang telah dia pelajari, sehingga dia semakin kuat dan semakin kokoh dalam keilmuannya. Makanya kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ma'lum annahu la yaqbalul haq illa man talabahu. Ma'lum adanya, diketahui bahwa tidak akan menerima al-haq kecuali orang yang memang mencari al-haq. Kalau dari asal dia enggak mencari al-haq, ya sulit. Dia enggak lagi nyari. Enggak ada kesungguh-sungguhannya. Enggak ada semangatnya, seriusnya untuk mencari dan mendapati al-haq. Yang menerima dengan mudah al-haq, orang yang memang sedang mencari sungguh-sungguh dia. Maka Allah berikan taufik padanya, kemudahan. Makanya menjadi penghalang kalau orang kemudian tidak bersungguh-sungguh, tidak serius. Agama dia jadikan sampingan dan masalah sekunder. Padahal Allah mengingatkan kepada nabinya Yahya alaihissalam, khudhil kitab biquwwah. Ambil kitab itu dengan kuat. Artinya seperti Ibnu Katsir katakan, amalkan dengan sungguh-sungguh. Serius. Benar-benar itu yang kamu jaga. Perintah betul-betul itu yang kamu amalkan. Larangan betul-betul itu kamu tinggalkan. Serius dalam beragamanya, bersungguh-sungguh. Kata Ibnul Jauzi, termasuk musibah besar ketika orang merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya. Cukup sampai sini. Tidak berusaha mencari, tidak berusaha tanya, tidak berusaha, enggak ada kesungguh-sungguhannya untuk tahu al-haq itu seperti apa. Enggak mau rujuk kepada ulama, meminta bimbingan, fatwa, petunjuk dari mereka. Dari situ musibah menimpa kebanyakan orang di umat ini, kata Ibnu Jauzi. Hatta Yahudi, hatta Nasrani, yang menganggap dirinya benar, ya, karena dia merasa puas, merasa yang ada pada dirinya sudah cukup. Untuk mendengar apa yang disampaikan Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul, mereka gak mau mereka. Wastaghshaw thiyabahum fa'asarru wastagbaru istighbara. Yang Allah ceritakan tentang kaum Nuh alaihissalam. Mereka tutupi telinga mereka dengan baju atau kain mereka, enggak mau dengar. Enggak mau. Enggak ada kesungguh-sungguhannya untuk mempelajari al-haq dan mengambilnya dari ahlul haq, dari para ulama dan masyaikh sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tafrid yang semacam ini, kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, yang membuat orang tersesat dari jalan al-haq. Tafrituhu fitibai maja'a bihir rasul. Dia menyanyiakan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tarkun nazar, dia enggak mau mempelajari, mengamati sunnah. Wal istidlal al-musil ila ma'rifati, enggak mau mempelajari pendalilannya bagaimana. Kalau ini semua mereka lakukan, cara para ulama, waqtul buyut min abwabiha, ingin masuk rumah, sampai rumah, ya masuk dari pintunya. Jalan yang harus kamu tempuh begitu para ulama. Pelajari dengan ini, dengan ilmu alat, dengan ilmu ini, untuk kamu faham. Mengerti apa yang Allah kehendaki dalam ayat, yang Rasul kehendaki dalam hadis, sehingga kamu faham seperti yang para ulama fahami. Falamma a'radu an kitabillahi dhallu, begitu mereka berpaling dari kitab Allah, sesatlah mereka. Tafrid, tidak adanya keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Makanya Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yang mengikuti hidayahku, kalau datang kepadamu hidayah dariku, ikuti. Yang mengikuti hidayahku tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tetapi jika dia berpaling dari peringatanku, baginya kehidupan yang sempit, dan kami bangkitkan dia yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Kata Syekhul Islam, orang terjatuh dalam bid'ah, imma an qasara fi tibail anbiya, atau man qasara fi tibail anbiya ilman wa amalan. Orang terjerumus dalam bid'ah karena mereka kurang dalam mengikuti para nabi, dalam ilmunya maupun dalam pengamalannya. Tidak mengikuti jalurnya, tidak masuk rumah lewat pintunya, tidak mengikuti seperti apa para ulama. Ilmu yang ada padanya bukan ilmu para ulama Islam, ulama sunnah. Pengamalannya pun demikian, bukan demikian. A'imah dan ulama mengamalkan, enggak ada contoh, enggak ada yang mendahului dia. Dari para tabi'in, atba' tabi'in, sahabat, enggak ada. Qasar. Dia enggak mau kembali ke mereka, dia enggak mau mengikuti jejak langkah mereka, sehingga terhalang dari al-haq. Kita skors untuk salat zuhur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.